Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا, اللهم ارزقنا علما, اللهم اجعل حجة لنا ولا تجعله حجة علينا, برحمتك يا أرحم الراحمين. Sudah sepantasnya kita selaku manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus menerima dan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menghaturkan puji dan pujanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terputus itulah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu, di mana mencari ilmu adalah merupakan suatu kewajiban yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, tidak terkecuali juga ibu-ibu. Banyak yang mengira bahwasanya mencari ilmu itu sudah terputus ketika lulus sekolah. Tidak seperti itu. Jadi kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk mencari ilmu dan senantiasa berupaya mencari ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, itu adalah kewajiban yang tidak terputus sampai meninggal dunia. Salawat beriring salam senantiasa tersanjung agungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan beliau yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan agama Islam, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, sehingga perjuangan beliau menyampaikan risalah dakwah kepada umat manusia dapat kita rasakan. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa sekali. Sebagaimana kita ketahui, risalah dakwah tauhid, risalah dakwah Islam yang diturunkan di kota Mekah yang jaraknya ribuan kilometer dari negeri kita sampai ke negeri kita, begitu juga salawat beriring salam senantiasa tercurahkan pula kepada para sahabat beliau, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan dakwah ini. Berkat kerjasama para sahabat pada saat itu, akhirnya agama Islam juga tersebar di seluruh dunia. Begitu juga semoga selawat beriring salam tercurahkan juga kepada keluarganya dan kita semuanya selaku umatnya yang terus berupaya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Ta'lim Masjid Hizbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang mulia ini. Ya, ini jika kita renungi kembali merupakan hidayah yang sangat luar biasa sekali, yang sudah sepantasnya kita bangga. Kita merasa bangga karena dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi panggilannya, yaitu ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambah ilmu. Kita bangga karena banyak diantara tetangga kita masih disibukkan oleh perkara-perkara yang melalaikan. Ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah mempercayai kita, ya, memilih kita, menggerakkan hati kita untuk mengkaji agama Islam. Nah, nikmat seperti ini harus kita jaga dengan keistiqomahan. Jangan sampai pengajian ini kita hadiri mau atau tidak gitu. Harus kita barengi dan istiqomah. Kita terus menghadiri majelis ilmu, dan tidak hanya di Hizbah saja. Ya. Ilmu itu alhamdulillah di zaman sekarang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebarannya. Kita bisa dengar radio, bisa membaca majalah, buku-buku. Tinggal kembali kepada kita sendiri. Ya. Mudah-mudahan ini adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penggerak dan motivasi untuk kita semakin semangat dalam mencari ilmu dan mendalami ilmu agama Islam. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan pada mukadimah, ya, kewajiban menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh usia. Tidak ada rasa malu dalam belajar, ya, karena kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban seumur hidup. Salah seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, suatu ketika dilihat oleh salah seorang muridnya membawa pena dan kertas. Membawa pena dan kertas. Padahal ketika itu Imam Ahmad adalah seorang ulama yang terkenal dengan kedalaman ilmunya. Sangat luas pengetahuannya mengenai ilmu agama, dan sudah memberikan fatwa, dan bahkan dijuluki sebagai imam, seorang panutan dalam ilmu agama. Akan tetapi beliau masih membawa pena dan kertas, ya, senantiasa menulis ilmu. Dimanapun dia mendengar, dia tulis. Salah seorang muridnya bertanya, Apakah tidak cukup perjalanan engkau wahai Imam Ahmad mencari ilmu bertahun-tahun, tapi sampai sekarang masih menulis dan menulis kertas? Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya ilmu itu harus ditulis. Karena sifat manusia itu pelupa. Ya, dengar banyak tapi kalau enggak ditulis lupa. Nah, makanya kalau ibu-ibu ke majelis taklim, ya, jangan cuman bawa dompet. Ya, isinya uang, pulang belanja. Enggak, majelis ilmu itu membawa buku tulisan dan catatan agar bisa dicatat faedah-faedah yang diperoleh di majelis ilmu. Ya, karena ilmu juga selain untuk kita sendiri juga harus diajarkan kepada orang lain. Ya, kita tulis, kita ingat, kita hafal, kita amalkan, dan kita ajarkan kepada orang lain. Tapi kalau tidak ditulis, ya, dengar, ngerti, kemudian disampaikan gak bisa. Ya, seperti itu. Jadi Imam Ahmad ketika ditanya seperti itu, apa jawaban beliau? Ya, jawaban beliau, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya. Jadi mencari ilmu itu dari semenjak buayan anak, atau semenjak masih dibuai oleh ibu sampai kita masuk ke liang lahat. Subhanallah. Itu Imam Ahmad, walaupun sudah menjadi ulama besar, sudah menjadi tokoh tokoh panutan, tidak malu kemana-mana membawa kertas dan pena. Ya, setiap mengetahui hal baru, ilmu yang bermanfaat itu langsung ditulis. Bahkan Imam Ahmad juga rahimahullah memberitahu kepada kita akan urgensi pentingnya ilmu. Beliau mengatakan bahwasanya kita itu membutuhkan makan dan minum, ya, akan tetap dalam beberapa waktu saja, ya, kita makan dan minum tidak setiap waktu, pagi, siang, sore. Akan tetapi mengenai ilmu, ilmu agama itu dibutuhkan sebanyak jumlah nafas kita. Subhanallah. Setiap nafas kita itu membutuhkan ilmu. Ya. Oleh karena itu sudah menjadi hal yang wajar bahwasanya umat Islam dari dulu itu ketika berada di puncak kejayaannya, yaitu pada saat umat Islam menghargai ilmu agama. Umat Islam itu dahulu berjaya menguasai dunia karena umat Islam saat itu betul-betul memahami dan menghargai ilmu. Ketika umat Islam tidak lagi menghargai ilmu, tidak mendalami ilmu agama, dari situlah mulai kehancuran. Ya. Makanya musuh-musuh Islam, ya, berupaya bagaimana memalingkan putra-putrinya dari belajar ilmu agama. Sebagai contoh saja ini kenyataan Bu, bukan bualan. Kalau ibu nanya ke anak ibu, misalnya di sekolahan itu seminggu pelajaran agama berapa jam Bu? Seminggu cuma 2 jam saja. Tapi kalau matematika, fisika, bahkan ada lesnya, ya, privatnya, ya. Emang sudah diatur sedemikian rupa supaya putra-putri Islam itu tidak mendalami ilmu agama. Buktinya, setelah lulus sekolah yang ada anak-anak pinter. Pinternya pinter pacaran. Ya. Pintar ngelawan orang tua, ya, pintar dan lain sebagainya. Kepintaran-kepintaran itu saya disayangkan sekali, bukan kepintaran dalam ilmu agama. Padahal waktu-waktu anak dalam usia dini itulah kesempatan terbesar orang tua untuk mengoptimalkan pengajaran agama kepada si anak. Ya, kalau saya boleh mengumpamakan. Anak itu ibarat pohon Bu, ya, ibarat pohon atau tanaman, ya. Kalau dari kecil udah agak miring masih kita bisa lembengin, bisa kita lurusin, ya, kita masih bisa benerin. Tapi kalau udah gede, udah bengkok, mau dilempengin gak bisa. Ya, itu perumpamaan saja. Artinya pendidikan agama itu harus dimulai sedini mungkin. Harus ditanamkan cinta ilmu itu dari awal. Ya. Selain kita menanamkan pada anak agar pintar menggambar, supaya pintar ini, supaya pintar dari kecil, anak juga harus memiliki hak yang harus kita tunaikan sebagai orang tua itu mendidik agama anak dari awal sekali. Ya. Nah, ini sebagai teguran bagi orang tua, ya, yang masih menganggap bahwasanya pendidikan agama itu cukup sebatas bisa membaca Al-Quran saja, ya, mendalami ilmu agama itu tidak hanya anak itu pintar membaca Al-Quran saja, tidak akan, tapi akhlaknya juga, pengetahuannya, ya, ketaatan dalam beribadahnya, tingkah lakunya itu juga harus diperhatikan. Jadi mungkin saya simpulkan lagi sebelum masuk ke tema. Ini baru pembukaan nih Bu. Ini baru pembukaan. Pembukaannya saja sudah 15 menit. Ya, yang penting kita membicarakan yang hal-hal yang baik-baik insya Allah dalam majelis ini. Ya, kalau kita 24 jam sering disibukkan sehari-harinya dengan hal yang tidak bermanfaat, insyaallah mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita membicarakan hal-hal yang baik demi kemajuan atau bertambahnya ketakwaan kita, ilmu kita, ma'rifatullah kita, dan mempendalami ilmu agama. Ya. Jadi selain orang tua juga kerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan jasad, ya, makan minum itu semua kebutuhan jasad, ya. Nah, akan tapi manusia juga memiliki ruh rohani. Kalau kita siang dan malam mencari nafkah untuk kesehatan tubuh anak, ya, kita juga harus berusaha siang dan malam bagaimana rohaninya juga sehat, ya. Jadi tidak hanya kebutuhan jasad saja yang kita penuhi, tapi juga kebutuhan rohani. Ibu-ibu jamaah taklim Masjid Hizbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak ibu-ibu semua belajar bersama mengkaji hal yang mungkin sering kita dengar cuman kita gak terlalu perhatian. Insyaallah topik pengajian kita kali ini adalah kekhusyuan dalam sholat. Kekhusyuan dalam sholat dan upaya-upaya apa saja yang bisa kita jadikan bahan muhasabah, renungan, agar kita bisa menilai kembali, menelaah ulang sholat-sholat kita selama ini. Pertama, sholat khusyuk itu apa sih sebetulnya? Sholat khusyuk itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mukminun ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya sungguh beruntunglah orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi ada dua keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, keuntungan karena dia sudah beriman. Dan lebih dari itu, setelah dia beriman, ada keuntungan lain yang Allah berikan. Ya, yaitu jika dia melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan sampai ayat yang lain juga sebutkan kriteria-kriteria orang-orang mukmin yang beruntung. Akan tapi pembahasan kita kali ini tentang kekhusyuan dalam sholat. Maka sungguhlah beruntung orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk ditafsirkan oleh para ulama diantaranya ay khaifuna sakinun. Jadi orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang dalam sholat itu, yaitu orang-orang yang menghadirkan rasa takut dalam sholatnya. Takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berdiri melaksanakan sholat, dia harus tahu bahwasanya dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita berdiri di hadapan Zat yang menciptakan langit dan bumi, Zat yang menggenggam jiwa-jiwa manusia, di hadapan Zat yang menciptakan kita, bagaimana perasaan kita? Seandainya saja kita berada di dekat orang yang sangat kita cintai, ini lebih-lebih kita berada atau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri dengan penuh rasa takut. Rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sakinun, takut juga, merasa takut berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga tenang. Ya. Makanya ketika orang sholat pikirannya kemana-mana, itu otomatis dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Jadi ketika orang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan rasa tenang. Ya. Tenang bermunajat, melafadzkan zikir-zikir, membaca Al-Fatihah, membaca tasbih. Kita hadirkan hati kita. Kemudian juga arti dari khusyuk juga wassukunu wattuma'ninah wattawaddu walwaqar wattawadu walhamilu alaihi khaufun minallahi azza wajalla wa muraqabatuhu. Merasa tenang, ya. Tidak merasa banyak pikiran, banyak beban, dan rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dia dalam salat. Kalau kita artikan dengan bahasa lebih lugasnya, bahwasanya salat khusyuk itu adalah salat dengan penuh penghayatan. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan salat itu harus dihayati makna-maknanya. Oleh karena itu kita selain kita bisa membacanya dengan bahasa Arab, kita juga harus tahu artinya. Nanti itu kita akan bahas mengenai hal-hal yang bisa membantu seseorang khusyuk dalam sholat. Khusyuk memang tidak mudah, ya. Khusyuk itu tidak mudah, penuh perjuangan. Tapi itu bukan suatu yang mustahil, ya, jika kita mau berupaya. Itu dari segi arti daripada kekhusyuan, ya. Jadi khusyuk itu kita ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita menghadirkan bahwasanya tiada yang lebih besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kesibukan, semua hal yang memalingkan manusia, kemudian juga permasalahan, itu semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan hati kita dan mencoba untuk menghayati daripada sholat kita. Pertama yang harus dilakukan adalah, ya, kita memasuki pembahasan kedua, yaitu bagaimana kita mencapai kekhusyuan. Perlu diketahui bahwasanya setan itu tidak akan pernah meninggalkan atau tidak pernah membiarkan orang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Diuji sebagaimana caranya supaya ketika sudah mulai khusyuk, setan datang dan menggoda. Sampai ada setan yang memang spesialis dalam hal ini. Jadi ada setan spesialis menggoda orang untuk maksiat. Ada juga setan yang spesialis menggoda orang dalam sholat, ya. Sampai sebegitunya setan berupaya untuk memalingkan orang dalam khusyuk ketika sholat. Karena tidak mudah, ya. Tidak mudah. Pertama yang harus dilakukan adalah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Kita ikhlaskan bahwasanya saya sholat ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena hal-hal yang lain. Ya. Kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya kekhusyuan itu mudah. Tetapi ketika sudah tidak ikhlas lagi, ya, karena sekedar menunaikan kewajiban saja dan lain sebagainya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin. Tidak juga karena ingin disebut oleh orang lain sebagai orang yang rajin sholat. Tidak juga. Berarti keikhlasannya belum. Ya. Pokoknya tidak ada hal-hal yang lain dalam melaksanakan sholat melainkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keikhlasan itu sudah kita peroleh, ya, kedua, kita merasa bahwasanya kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadirkan keagungan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus terus dalam sholat itu kita hadirkan bahwasanya kita berdiri di hadapan pencipta alam semesta. Bayangkan saja jika kita berdalah dalam upacara misalnya, contoh ringan saja lah, atau di hadapan orang yang kita hormati, ya, kita menundukkan kepala hormat, ya, itu kepada manusia. Bagaimana kita sedang berada dalam sholat, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan bahwasanya dalam hati kita bahwasanya kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berhayal. Itu betul adanya, ya. Kita ketika sholat kita bukan berhayal, kita tuh berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menyaksikan kita, ya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang makna ihsan. Makna ihsan ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, akhbirna anil ihsan, wahai Nabi Muhammad SAW, kabarkanlah, beritahulah aku mengenai makna ihsan, ya. Kemudian oleh Rasulullah SAW dijawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya, berada di hadapannya, ya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Itu kedua. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada segala sesuatu yang besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan, kita tanamkan, tancapkan dalam hati kita ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala kecil. Ketika mendengar azan, kita disibukkan oleh perkara dunia, ya, jual beli, nonton televisi, atau membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan tetangga ketika duduk, kadang bicara ngalor ngidul. Kemudian Allah tegur dengan ucapan dengan azan, Allahu Akbar, tidak ada yang besar melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah yang Maha Besar. Kita tinggalkan semuanya, kita ambil air wudu dan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita hayati ketika dalam sholat itu kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita memahami apa itu sholat sebetulnya. Ya. Ada istilah menyebutkan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Begitu juga dengan sholat. Karena orang tidak tahu sholat itu maka tidak dikerjakan. Atau mungkin hanya sekedar tahu, tidak mendalam pengetahuannya. Mengerjakan sholat hanya sekenanya aja. Ya. Allahu Akbar, bacanya gak jelas. Terus kemudian salam, kemudian kembali lagi ke aktivitas biasa. Itu karena dia tidak tahu apa itu sholat. Seandainya dia tahu sholat itu seperti apa, tentu mengerjakannya tidak asal-asalan. Ya. Kalau kita mengetahui apa itu hakikat sholat ini, insya Allah ada pengajian khusus mengenai apa itu sholat sebetulnya, asal-muasal kapan diwajibkan sholat itu kepada umat Islam, kemudian kedudukan sholat dalam Islam, itu nanti agak ada pembahasan khusus insya Allah. Akan tapi yang kita akan kaji sekarang ini adalah kita betul-betul mengetahui apa sholat itu sebetulnya. Sholat itu adalah, ya, penghubung antara hamba dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan ketika Sholat difahami seperti itu sebagai penghubung antara seorang hamba dengan Allah, dia akan memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memiliki tetangga, kita menjalin kerjasama dengan orang lain. Kita tahu bahwasanya dengan mengetahui hubungan seperti itu, kita tahu bagaimana memperbaiki hubungan. Jika kita tahu bahwasanya sholat itu adalah hakikat adalah menghubungkan hati kita atau menghubungkan hati seorang hamba dan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita tidak salah-salah, ya, tidak salah-salah dalam melaksanakan sholat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, al ahdul ladhi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Perjanjian, perjanjian antara kita dengan orang selain kita, afwan saya ulangi lagi, al ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan juga Imam Hakim, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Jadi perjanjian, coba dikatakanlah Rasulullah bahwasanya perjanjian antara kita dengan orang selain kita yang tidak iman, beriman adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguhnya dia telah terjatuh kepada kekufuran. Waliyazubillah. Ya. Jadi sholat itu jangan dibuat main-main. Orang itu walaupun dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tidak melaksanakan sholat, itu hati-hati. Ya. Bisa terjatuh dalam kekufuran. Dan bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena menyepelekan, itu ada para ulama yang berpendapat bahwasanya itu orang sudah kafir lagi, sudah bukan Islam lagi orang yang meninggalkan sholat itu. Ya. Bahkan ada hukumnya, ada hukum pidananya. Jadi orang meninggalkan sholat itu termasuk orang yang ya melanggar hukum pidana. Kalau zaman dahulu orang yang tidak sholat itu dipanggil ke pengadilan, disuruh tobat. Kalau nggak mau tobat, nggak mau sholat, itu harus dipenggal kepalanya. Itu sholat loh. Ya, sekarang berapa banyak orang yang meninggalkan sholat? Ya, itu juga tugas kita. Kita sudah tahu, kita juga nanti mengajak orang lain untuk sholat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang apakah sholat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bainal abdi wa bainal kufri wal iman as-salata fa idza tarakaha faqad asyrak. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Jadi di antara seorang hamba, di antara kekafiran dan keimanan adalah salat. Ya, jadi seorang hamba itu berada di antara kekafiran dan keimanan. Ya, di antara keimanan dan kekafiran itu adalah salat. Fa idza tarakaha, ya, seandainya dia meninggalkan salat, faqad asyrak, sungguhnya dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihi ibnu adam yaumal qiyamah as-shalah. Amal perbuatan yang paling pertama kali dihisab, dihitung, dipertanggungjawabkan oleh hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Seandainya fa idza saluhat saluha sairu a'malihi, fa idza fasadat fasadat sairu amali, au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salatnya itu sudah benar, maka semua amalnya benar. Dan jika salat itu tidak benar, maka semua perbuatannya juga tidak benar. Saking besarnya, begitu besarnya kedudukan salat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rukun kedua setelah syahadat. Jadi sebagai bukti. Jadi iman itu tidak hanya diucapkan dengan lisan saja, akan tapi dibuktikan dengan perbuatan. Dan perbuatan yang paling mulia adalah melaksanakan sholat lima waktu. Bahkan kefarduannya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Biasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan suatu perintah diwahyukan melalui Jibril, ya, disampaikan melalui wahyu. Akan tapi mengenai salat, Rasulullah SAW menerima mandat langsung diisrakan dan dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, untuk menerima langsung kewajiban perintah salat. Jika kita mengetahui bahwasanya salat seperti itu, kita tidak main-main lagi. Bahwasanya salat itu perjanjian antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita menghadirkan itu dalam salat kita, ya, kita tentunya akan lebih mengoptimalkan dalam memperbaiki salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kekhusyuan itu, ya, dimulai pada saat kita wudu. Jadi kekhusyuan itu bukan saja dimulai pas kita sudah bilang Allahu Akbar, tapi untuk mencapai kekhusyuan yang sempurna itu kita mulai dari wudu dulu. Wudunya itu kita harus menghayati juga. Kekhusyuan itu kita mulai dari berwudu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ya, ketika berwudu itu terus berbicara hukumnya makruh, ya, bukan berarti tidak boleh, ya. Akan tetapi, ya, untuk mendapatkan kekhusyuan itu, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i itu berbicara pada saat wudu itu hukumnya makruh. Dan banyak cerita dari para ulama zaman dahulu, ketika mereka ingin melaksanakan sholat, kekhusyuan mereka nampak ketika saat wudu, ya, membasuh muka, ya, membasuh anggota tubuh dan anggota wudu dan lain sebagainya, ya, itu mendapatkan penghayatan. Jadi kekhusyuan itu dimulai dari saat kita berwudu. Wudunya betul atau tidak? Nah, itu juga nanti kita bahas lagi dalam pertemuan khusus. Ya, wudunya nggak benar, sholatnya juga nggak benar. Ya, karena wudu yang benar itulah yang mempengaruhi kekhusyuan dalam sholat. Kalau wudunya saja sudah tidak benar, bagaimana sholatnya? Kemudian kekhusyuan juga dimulai dengan melaksanakan sholat sunnah. Biasanya orang ketika mau sholat itu banyak yang dipikirkan. Kalau langsung takbir itu biasanya rakaat kedua ketiga baru dapat kekhusyuan. Makanya disunahkan dalam sholat fardu itu ada namanya sholat rawatib, ya, sholat-sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Tujuannya apa? Agar kita, diantara tujuannya adalah ketika kita masuk kepada sholat fardu kita sudah dalam kesiapan yang sempurna. Beda dengan orang yang lari dari tempat wudunya supaya ngeberain dapat takbir, itu pasti pas sampai barisan pasti udah ngos-ngosan itu. Ya. Beda dengan orang yang udah dari awal sebelum azan bahkan sudah hadir persiapan, sudah wudu dengan yang benar, kemudian menunggu berzikir, kemudian sholat qobliyah, kemudian ketika masuk ke dalam sholat fardunya tentunya dia sudah siapnya bukan main. Dibandingkan dengan orang yang tergesa-gesa dalam permulaan sholat, tentunya terbawa dalam sholatnya. Ada sebuah cerita ini, cerita benar ini. Jadi orang, ada seorang laki-laki sibuk dalam berniaga, dalam jual belinya. Ya. Suatu ketika dia sholat masbuk, ketika itu sholat zuhur. Ya. Jadi dia biasa kalau azan pergi ke masjid dekat tempat dia bekerja. Ya. Suatu kali dia bermakmum dengan imam, dan ternyata imamnya itu lupa jumlah rokaatnya, ya, kemudian salam Setelah salam ditegur, "Pak, kurang satu rakaat." "Enggak, saya sholat sempurna." "Enggak, pokoknya Bapak itu sholat 3 rakaat kurang 1 rakaat." "Bagaimana Anda tahu?" "Bagaimana Anda tahu satu kurang 1 rakaat? Saya itu di pasar punya 4 toko. Jadi setiap kali takbir pertama, pikiran saya ke toko yang pertama. Kemudian takbir kedua pada toko yang kedua. Pas takbir ketiga, saya ingat toko saya yang ketiga. Pas itu salam, kok toko saya yang keempat ini enggak kesebut?" Gak kesebut. Artinya apa? Orang itu biasanya sibuk. Jika langsung sholat itu biasanya kesibukan sebelumnya terbawa dalam sholat. Makanya disunahkan orang itu ya melaksanakan sholat qobliyah, agar kesibukannya itu, ketidakhusyuannya jatuh pada yang sunnah, bukan yang fardu. Ingat loh, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat fardu yang kurang. Sholat Allah yang Allah diterima oleh Allah adalah sholat yang sempurna. Makanya Allah mengatakan, lihatlah apakah dia memiliki sholat-sholat nafilah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak menerima sholat yang kurang. Sholat fardu ini yang diwajibkan. Ketika sholat fardunya banyak yang kurang, banyak bolong-bolongnya, itu ditambal dengan sholat-sholat sunnah. Itu juga teguran bagi kita untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Karena subhanallah, sholat kita yang khusyuk itu mungkin berapa persen saja. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang sholat itu mendapatkan setengahnya saja daripada kekhusyuan. Ada yang dapat seperempatnya saja. Ada yang dapat sepertiganya. Ada yang dapat 1/5, bahkan ada sampai hanya 1/10 saja. Dan itu kurang itu. Dan Allah nanti menyempurnakan dari sholat-sholat sunnah. Nah, ya. Itu yang keempat. Jadi kekhusyuan itu dimulai dengan wudu yang benar, ya. Bersuci, menghadirkan niat, kemudian juga melaksanakan sholat-sholat rawatib. Ya, sholat-sholat rawatib, agar kesiapan kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam sholat fardu sudah maksimal. Kemudian yang kelima, bagaimana kita bisa mencapai kekhusyuan dalam sholat, yaitu memahami makna bacaan sholat. Jadi bacaan yang kita baca itu harus kita ngerti. Jangan sampai baca gak ngerti yang diucapin itu apa. Ya, banyak orang sekarang, bukan banyak ya, sangat banyak sekali melaksanakan sholat akan tapi tidak mengerti apa yang dibacakan. Sholat itu sebagaimana kita ketahui bersama adalah hubungan seorang hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghubungkan seorang hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala, komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi komunikasinya kita tidak mengerti, bagaimana mungkin kekhusyuan itu bisa diperoleh. Mulai sekarang, mulai dari sekarang lah, cobalah ibu-ibu ya, bertanya kepada asatidah atau ustaz, atau mungkin membaca arti daripada bacaan sholat. Dimulai dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya, dihayati itu. Kemudian membaca surat, membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, itu kita pahami maknanya. Semakin kita memahami maknanya, semakin kekhusyuan itu dapat kita peroleh. Ya. Jadi subhanallah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya meletakkan kelezatan dalam makan minum saja. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya meletakkan kelezatan dalam makan dan minum saja, atau dalam hubungan suami istri, atau lain sebagainya. Allah juga meletakkan lezat, kelezatan dalam beribadah. Ya. Kelezatan dalam beribadah itu tidak diperoleh melainkan oleh orang yang betul-betul bermujahadah, berjuang untuk merasakan kelezatan, ya. Kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelezatan bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentunya kelezatan itu diperoleh oleh orang yang mengerti. Mustahil, ya. sholat berulang kali, akan tapi tidak memahami apa yang dia baca, tentunya kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dia peroleh. Ya, dikaji lagi. Insyaallah juga nanti ada, jika Allah memberikan kesempatan kepada kita, mengkaji makna-makna kalimat sholat. Ya, kita mengkaji makna-makna daripada bacaan-bacaan sholat. Ya. Kemudian yang keenam, memperbanyak tasbih ketika ruku dan sujud. Walaupun batas minimalnya itu bertasbih 3 kali, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, itu batas minimal. Ya. Lebih dari itu silahkan. Ya. Ya. Coba bayangkan kalau kita mengkaji ulang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya. Ya, diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, ya, sama surat An-Nisa dalam satu rakaat. Itu panjangnya kayak gimana? Gak kebayang. Baca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dalam satu rakaat. Dan tidak hanya itu, rukuknya sepanjang berdirinya. Ya. Berarti kalau cuma baca 3 kali gak mungkin. Memperbanyak tasbih subhanarabbiyal azim. Tidak apa diulang-ulang, tidak mengapa diulang-ulang. Mungkin pada lafaz ketiga subhanarabbiyal azim kita tidak dapat melaksanakan, tidak merasakan kekhusyuan. Siapa tahu pada kelima kita mengucapkan subhanarabbiyal azim, kita mendapatkan kekhusyuan di sana. Kita mendapatkan lezatnya berzikir kepada tasbih yang ke-10, ya. Terus kita hadirkan bertasbih berulang-ulang, ya. Tidak mengapa. Dan juga beraneka ragam dalam membaca zikir. Jadi zikir itu dalam sholat ketika ruku tidak hanya satu model saja, ya. Banyak model-model yang lain ketika kita ruku. Umumnya subhanarabbiyal azim, ya. Ya kali. Ada juga zikir-zikir yang lain seperti subuhum quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ya, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya ya wal adzamah. Itu juga diantara zikir-zikir ketika ruku. Ya. Ada juga zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma wabihamdika allahumma gfirli. Ya. Kita tambah dengan zikir-zikir yang lain yang pada ruku yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita memperbanyak zikir, ya, dengan beraneka ragam zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semakin merasakan kelezatan. Dari kelezatan itulah kekhusyuan dapat kita peroleh. Subhanallah. Begitu juga ketika sujud. Ya, ketika sujud zikirnya itu tidak hanya subhanarabbil, banyak zikir-zikir lain yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu juga salah satu zikir ketika sujud, ya. Dan banyak zikir-zikir yang lain, ya, seperti membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik, dan zikir-zikir lain. Jadi bagaimana kita menghayati, ya, merasakan keledatan dalam salat itu, bagaimana caranya, yaitu, ya, dengan memperbanyak zikir beraneka ragam, membaca zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, ya. Kedelapan, setan itu, ya, sebagaimana sudah saya sampaikan, ada setan yang khusus spesialis, ya, gak punya keahlian lain melainkan mengganggu orang dalam sholat. Ketika kita Allahu Akbar pasti ingat sesuatu gitu, bahkan yang gak diingat sekalipun ketika sholat malah ingat. Jadi ada cerita dulu, ya, ada cerita dulu seseorang kehilangan sesuatu, datang kepada Imam Abu Hanifah. Ketika itu datang kepada beliau bertanya, saya ini kehilangan sesuatu, saya cari-cari kesana sini gak ketemu-temu. Kemudian disarankan oleh Abu Hanifah untuk sholat 2 rakaat, ya. Ya. Sudah sholat 2 rakaat, penting ketemu ternyata. Nah, seperti itulah setan ya. Sampai dalam sholat itu orang yang enggak ingat sesuatu pun ingat di sholat. Seperti itu. Jadi bukan berarti kalau ibu kehilangan sesuatu terus sholat dua rakaat, bukan. Artinya ya, setan itu berupaya bagaimana orang itu lalai dalam sholatnya. Nah, jika itu terjadi bagaimana? Ya, kita langsung putus, Bu. Ya, putus hubungan sudah. Jadi ketika kita berzikir, kemudian ada godaan-godaan, kita langsung cut. Langsung kita putus. Jangan kita ikuti. Ya, jangan kita ikuti. Jadi ketika kita berdiri, menyimak bacaan imam, tiba-tiba ada pikiran, kita langsung putus. Ya, jangan kita ikuti. Kalau kita ikuti, kebawa yang macam-macam. Ya. Was-was setan itu, ketika kita ruku, kepikiran sesuatu, langsung kita putus saat itu juga. Ya. Kemudian yang 9, yang terakhir. Ya, berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini juga kembali kepada pemahaman. Ya. Semakin orang paham apa yang dibaca oleh imam ketika sholat, ya, semakin dia kekhusyuan dapat dia peroleh. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membaca Al-Quran dalam sholat, selain memahaminya, selain memahami maknanya, juga berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Diceritakan oleh Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah ketika membaca ayat yang berkaitan tentang tasbih, kemudian bertasbih. Ya. Ketika mendapatkan ayat yang di sana ada sebutan surga dan rahmah, ya, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar diberikan rahmat. Dan itu bukan sesuatu hal yang membatalkan sholat, ya. Mungkin orang tidak banyak yang tahu. Jadi ketika imam membaca ayat-ayat berkaitan tentang rahmah, kita berdoa, itu tidak membatalkan sholat, ya. Begitu juga Rasulullah ketika membaca ayat mengenai azab dan neraka, Rasulullah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Ya, mudah-mudahan ya, poin-poin yang telah saya sampaikan di atas dapat kita praktekkan, kita coba praktekkan, ya, demi mencapai kekhusyuan dalam sholat, ya, mendapatkan kelezatan bermunajat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jika kelezatan itu sudah kita peroleh, kita enggan, ya, untuk berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin selalu berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana orang jika mencintai seseorang, ingin duduk berlama-lama berbicara dengannya. Ya. Sedangkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin berlama-lama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tutup kajian kali ini dengan sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Memintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat sekali melainkan bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Sholat itu berat, tetapi bagi orang yang khusyuk tidak berat, malah ingin nambah. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya.